Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدَ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله إن شاء الله akan kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, di mana yang sedang kita bahas adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma mengenai fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan yang akan terjadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kebaikan dan kejelekan akan silih berganti sepeninggal beliau. Dan di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, dan sudah kita bahas pada dua pertemuan yang lalu, yaitu pentingnya untuk mengetahui tentang perkara kejelekan, untuk bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala beranjak kepada pembahasan mengenai faedah yang lainnya, yaitu bahwa Nabi SAW di dalam hadis ini menyampaikan suatu perkara yang sebetulnya belum terjadi pada zaman beliau. Namun beliau bisa menyampaikannya berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada beliau tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memperingatkan umat Islam dari kejelekan yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga kaum muslimin bisa terhindar dari kejelekan tersebut apabila betul-betul berpegang dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Oke, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin bisa kita tambahkan sebagai bentuk faedah bagi kita mengenai atau dalam hadis ini, bahwasanya di dalamnya ada bentuk kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, termasuk kepada kita. Hendaknya kita merasakan dalam hati kita bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sayang kepada diri-diri kita sebagai umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin kita terjatuh kepada kejelekan, kesesatan, becenah. Ya, maka beliau menjelaskan perkara-perkara kejelekan tersebut, tinggal kita yang hendaknya betul-betul berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mempelajari sunnah beliau, di antaranya tentang perkara-perkara kejelekan, tentang perkara-perkara fitnah, supaya kita selamat dari kejelekan-kejelekan yang terjadi, yang Rasulullah SAW juga sudah memberikan peringatan dalam suatu hadis yang sahih, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali pasti yang setelahnya, yang akan datang setelahnya, ya, yaitu zaman setelah zaman tersebut akan lebih jelek dari zaman tadi. Ya. Artinya dari waktu ke waktu keadaan akan terus semakin jelek. Ya. Kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah akan semakin bertambah besar dari hari ke hari. Maka hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ini juga yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita baca kemarin dalam syarah Syekh Shalal Fauzan, hadis Al-Rabad Ibn Sariyah, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun dari kalian yang hidup, yaitu sepeninggalku, sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ini yang terjadi, ya, pada zaman kita. Betul-betul terjadi perselisihan dari hari ke hari, ya, semakin banyak perselisihan yang terjadi. Maka pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Ya. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang terbimbing, ya, yang mendapatkan petunjuk. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan dari syarah Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah, kullu dhalika min ajli an yakuna an-nasu ala ma'rifatin wa basiratin. Semua itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penjelasan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, semuanya dilakukan untuk supaya manusia memiliki ma'rifah, pengetahuan, wabasirah, dan wawasan. Idza hadatsat hadhil umur, apabila perkara-perkara tersebut terjadi, ya, perkara-perkara yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada masa yang akan datang, betul-betul datang pada masanya, pada zaman yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika sudah diberitahukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus diberikan solusinya, ya, manusia bisa mendapati atau menghadapi perkara kejelekan tersebut atau perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi tadi dengan pengetahuan, ya, di atas basirah, seakan-akan seperti seorang yang, ya, sudah tahu jalan ketika terjadi perkara-perkara yang tidak diinginkan, di mana orang-orang yang lain sudah tersesat, ya, namun dia dikarenakan berpegang dengan, ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengetahui kemana harus berjalan. Qala fayakunu indahum isti'dadun limuqawamatiha, maka mereka manusia memiliki persiapan. Ya, ketika sudah diberikan peringatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dikabarkan dan diberikan solusi tentang perkara-perkara yang akan terjadi, maka manusia pun ya, berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi perkara-perkara tersebut. Wattahdhiri minha, dan juga untuk memperingatkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi tersebut, yang sudah disebutkan oleh Nabi, yang sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa alla yaghtarru biha, dan supaya mereka tidak tertipu dengannya, supaya tidak terseret arus. Manusia kebanyakan berada dalam keadaan jahil ya, tentang perkara tersebut, karena tidak menelaah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempelajarinya. Ya. Kalau seseorang juga dalam keadaan jahil sebagaimana keadaan manusia, dia akan terseret ya, dengan kebanyakan manusia, terseret arus, terbawa arus. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau saja seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas bumi ini, ya, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Qala fa Hudzaifah radhiyallahu anhu fi nihayati sa'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza adrakahu hadza. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu pada akhirnya dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dilakukan jika dia mendapati keadaan tersebut, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pada akhirnya akan datang suatu kejelekan berupa fitnah yang buta, fitnah yang betul-betul menyebar, kemudian juga para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahannam. Tentu keadaan yang seperti ini bagi seorang yang memiliki iman, dia akan merasa takut terhadap dirinya. Apakah dia bisa selamat ketika menghadapi keadaan yang seperti itu. Dan Hudzaifah mengetahui jalan keselamatan adalah pada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hudzaifah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa petunjuknya, apa bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terjadi perkara yang demikian. Qala madza yaf'al, apa yang harus dilakukan ketika mendapati keadaan seperti itu. Qala lahu, beliau berkata kepadanya, kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, antalzama jama'atal muslimina wa imamahum, engkau berpegang teguh dengan jamaahnya muslimin, perkumpulan kaum muslimin, dan juga imam mereka. Ya. Jadi maksud yaitu engkau tetap berada dalam ketaatan kepada imam, ya, dan berkumpul dengan rakyat kebanyakan dari kalangan kaum muslimin yang bersikap mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Jangan memberontak, jangan melepaskan baiat dari sang pemimpin. Ini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekh Shalal Fauzan, hadhihi hiyal ismatu minal fitan. Ini adalah perlindungan dari fitnah-fitnah yang akan terjadi. Qala ay an takuna ma'al jamaah, yaitu engkau bersama dengan jamaah. Jangan sampai memberontak. Qala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi biltizami jama'atil muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan perkumpulan kaum muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Wa yaqul, dan beliau bersabda, yadullahi 'alal jamaah, tangan Allah di atas al-jamaah, bersama al-jamaah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada al-jamaah, yang menolong al-jamaah yang bersatu di bawah imam mereka. Qala wa man syadza syadza finnar. Apa yang diucapkan Nabi setelahnya, dan barang siapa yang menyendiri, syadza yaitu ganjil lain sendiri, artinya melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, syadza finnar, maka dia akan masuk ke dalam neraka, menyimpang dan jatuh ke dalam neraka ketika melepaskan diri dari jamaahnya kaum muslimin, memberontak atau memutuskan baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia akan mendapati siksa yang pedih di neraka. Qala wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man khalafal jama'ata faqad khala 'aribaqatal islami min 'unuqih. Barang siapa yang menyelisihi al-jama'ah, yaitu jamaahnya kaum muslimin, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Artinya ini adalah suatu perkara yang besar. Ketika seorang tidak berbaiat kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, atau dia justru memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, dia telah terjatuh kepada perkara yang besar, sampai-sampai diistilahkan oleh Nabi seperti seorang yang melepas ikatan keislaman, ya, dari lehernya, ya. Bukan berarti dia kufur, bukan, ya, namun ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai bentuk tahzir, peringatan terhadap perbuatan atau dari perbuatan yang jelek ini, menyelisihi jamaahnya kaum muslimin, tidak mendengar dan taat kepada imam kaum muslimin. Qala wal ahadits fi hadzal bab katsirah, dan hadis-hadis pada bab ini sangat banyak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat sepeninggalku. Kitaballahi wa sunnati. Kitabullah yaitu Al-Qur'an dan juga sunnahku. Maka di sini termasuk dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu apa yang menjadi jawaban dari pertanyaan Hudzaifah, bahwasanya jalan untuk mendapatkan keselamatan pada akhir zaman ketika terjadi banyak fitnah, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, dan juga dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam, hendaknya seseorang tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin dan tetap berbaiat kepada pemimpin mereka, niscaya dia akan selamat dari kejelekan yang terjadi, tidak terbawa dengan fitnah yang terjadi berupa peperangan dan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin. Qala wa sayati fi al-ahadis halatul ghuraba fi akhir zaman, dan akan datang pada hadis-hadis itu yang setelahnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala dalam kitab ini, penyebutan mengenai keadaannya al-ghuraba, orang-orang yang asing pada akhir zaman. Dimana kita mengetahui bahwasanya Islam bermula dari keadaan asing, kemudian akan kembali asing lagi pada akhir zaman sedikit yang betul-betul berpegang dengan Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan dijelaskan pada hadis-hadis selanjutnya. Namun hubungannya dengan bab ini, yaitu bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap bersama dengan al-jamaah dan tetap bersama dengan imam, bisa jadi nanti akan ditinggalkan oleh banyak dari kalangan manusia, ya. Maka orang-orang yang berpegang dengan al-jamaah dan juga tidak memberontak kepada imam, bisa jadi nanti akan semakin sedikit pada masa-masa yang akan datang. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah yang datang ke maujil bahr, seperti gelombang ombak di lautan silih berganti terus menerus dan akan semakin parah, semakin dahsyat nanti pada akhir zaman. Maka beruntunglah bagi para al-ghuraba, orang-orang yang terasing pada akhir zaman. Qala wa ma lahum minal ajri, dan apa yang akan didapatkan oleh mereka al-ghuraba, orang-orang yang asing pada akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Qala fa mulazamatu jama'atil muslimin, maka terus bermulazamah bersama dengan jamaatul muslimin, fihal ismah, di dalamnya terdapat perlindungan, yaitu dari penyimpangan, dari kejelekan yang terjadi pada akhir zaman. Qala wa amma man syadza an jamaatil muslimin, adapun yang menyendiri, melepaskan diri dari jamaatul muslimin, fahuwa ala khata, maka dia berada di atas kesalahan, telah melakukan suatu kesalahan jika melepaskan bai'at dari imam dan memberontak atau justru memerangi kaum muslimin, ya, yang bersama dengan imamnya. Qala wa ala syafiril halak, dan dia berada di tepi jurang kebinasaan ketika melepaskan diri dari jamaatul muslimin. Qala alaika an talzama jama'atul muslimina wa imamal muslimin, hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpinnya kaum muslimin. Qala ya'ni bisam'i wa ta'ah, yaitu dengan sikap mendengar dan taat. Ya, ini menjadi tafsir dari pesan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Hudzaifah, antal zama jama'atul muslimina wa imamahum, engkau tetap bersama dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Yaitu apa maksudnya? Ya, bisami wa ta'ah, yaitu dengan sikap mendengar dan taat, li waliyi amril muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Ini realisasi dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita dimuliakan oleh pemimpin kaum muslimin atau dalam keadaan kita dihinakan, direndahkan, dizalimi, diambil harta kita, diambil hak milik kita. Tetap mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, inilah yang akan membawa kepada al-ismah, perlindungan dari fitnah yang akan terjadi pada akhir zaman. Qala wal jama'atu la takunu illa bi imam, dan jama'ah, persatuan kaum muslimin, tidak akan bisa terjadi kecuali dengan adanya imam, seorang pemimpin. La budda minal imam, haruslah ada seorang imam. Wala takunu jama'atun biduni imamin yaquduhum wa yahmihim wa yudiru syu'unahum. Dan tidak mungkin akan terjadi jamaah, persatuan kaum muslimin, tanpa adanya seorang imam yang memimpin mereka dan melindungi mereka, serta mengurusi urusan-urusan mereka. Fala budda min imamin yarji'una ilaihi. Maka haruslah ada seorang imam, seorang pemimpin yang menjadi tempat kembalinya manusia, ya. Dalam urusan-urusan mereka, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, dikembalikan kepada waliul amr. Nah, bayangkan saja apabila dalam suatu negara atau lebih kecil daripada itu, satu kota sajalah, tidak ada imamnya, ya. Padahal di situ ada suku ini, ada suku itu, atau di negara Arab sana ada kabilah ini, ada kabilah itu, ya. Tidak ada pemimpinnya, ya. Kalau tidak ada pemimpin berarti tidak ada apa? Tidak ada tentaranya, tidak ada pasukan pengamannya, tidak ada polisinya. Bayangkan apa yang terjadi, suatu kota tidak ada polisinya, tidak ada tentaranya, ya. Kekacauan yang terjadi antar kabilah atau antar suku tidak bisa terhindarkan, ya. Coba bayangkan, dan waliyadzubillah jangan sampai terjadi di kota kita ini, ya. Yang kota kita ini tarakan multi suku, ya kan? Sangat banyak suku-suku dari berbagai daerah yang menempati tempat ini. Bayangkan ketika tidak ada aparat keamanan, maka kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada mereka, aparat keamanan, dikarenakan jasa mereka yang begitu besar, ya, atas kita, sehingga keamanan di kota kita, di tempat kita tinggal ini betul-betul terjaga, ya. Yang apabila tidak ada mereka, yaitu bisa jadi apabila tidak ada mereka, yaitu apa yang terjadi ketika ada satu percikan, pertikaian antara satu suku dengan suku yang lainnya, terjadilah kekacauan yang besar, yang merata, yang meluas di kota kita ini, walayadzubillah, dan juga mungkin di kota-kota yang lainnya, ya, yang di situ ditinggali oleh banyak suku, yang satu suku sekalipun, ya, masing-masing kampung biasanya ada rasa ta'assub kepada kampungnya, ya, yang biasanya satu kampung masih ada hubungan keluarga walaupun satu suku, ya, walaupun satu suku. Ketika tidak ada aparat keamanan, coba dibayangkan, ya, yang ini merampok sana, kemudian diketahui bahwasanya, oh ini perampoknya dari kampung sebelah misalnya, terjadilah apa yang terjadi, ya, saling balas membalas tanpa ada yang bisa menengahi dan mengadili yang zalim untuk kemudian, ya, diberikan hukuman yang sepantasnya, maka kekacauannya akan terjadi. Baik, maka sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, jamaah tersebut haruslah ada padanya seorang imam, seorang pemimpin, ya, yang menjadi, yaitu tempat kembali apabila terjadi perselisihan, yang juga mengurusi urusan-urusan mereka, ya, yang didengarkan perintahnya oleh rakyatnya, harus ada dalam suatu wilayah supaya terjadi jamaah, supaya terjadi jamaah persatuan kaum muslimin. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, 'alaika an talzama jama'atal muslimina wa imaman muslimin. Hendaknya engkau tetap bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya kaum muslimin. Hadza fihi najatun minal fitan. Dalam perkara ini, yaitu bersama dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka, ada keselamatan dari fitnah-fitnah. Qala wa hadza idza ta'ammaltahu wajadtahu mutabiqan li zamanina hadza. Perkara ini apabila engkau mau memperhatikannya dengan seksama, niscaya engkau akan mendapati bahwasanya ini sesuai dengan keadaan zaman kita ini. Wallahu a'lamu bima ya'ti ba'dahu. Dan Allah lebih tahu tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Qala al-ana al-fitanu katsiratun wa syadidah. Pada masa sekarang ini fitnah-fitnah betul-betul banyak tersebar dan begitu sengit terjadi fitnah-fitnah yang ada, ya. Kalau kita lihat fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan juga di negara-negara Islam, ya, betul-betul parah dan betul-betul memprihatinkan, peperangan, ya, antara rakyat dengan pemimpinnya sering terjadi, antara rakyat dengan rakyat yang lain dari satu kelompok melawan kelompok yang lainnya, yaitu apabila imamnya sudah, ya, digulingkan, terjadi peperangan antara sesama kaum muslimin satu sama lainnya, atau ketika penguasa sudah lemah, ya, maka muncul kelompok-kelompok yang baru yang saling memukul satu sama lain, ya. Tidak hanya memerangi pemimpinnya saja, namun juga memerangi kelompok yang lainnya yang semuanya mengatasnamakan jihad, ya. Yang ini berjihad melawan penguasa dan berjihad melawan kelompok-kelompok yang lainnya, yang itu pun seperti itu, terjadi kekacauan yang begitu merata, ya. Qala wa di'ayat al-mudillah kathirah, dan juga ajakan-ajakan yang menyesatkan begitu banyaknya. Wasailu nasyis asyar tawaffarat wa nasyabat, dan fasilitas-fasilitas untuk menyebarkan kejelekan, ya, tersedia dan juga dimanfaatkan dengan bersemangat oleh para ahlu syar, orang-orang yang ingin menyebarkan kejelekan. Fasilitas-fasilitas yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh mereka. Kalau suara syarru yurawaj, dan kejelekan menjadi tersebar. Wa yud'a ilaih, dan diajak manusia untuk masuk ikut di dalam kejelekan tersebut. Wa du'atul dalali ala qadamin wasaq, dan para da'i penyeru kesesatan berada di atas atau berdiri tegak di atas kaki dan betisnya, yaitu betul-betul muncul di tengah-tengah manusia dan bersemangat untuk menyebarkan kesesatan mereka. Fil fadha'iyat, di channel-channel televisi, wa alal internet, dan di internet situs-situs yang ada, wa fil kutub, dan di dalam kitab-kitab, yurawijuna syarra wadh-dhalal, menyebarkan kejelekan dan kesesatan. Ini semua kita saksikan pada masa sekarang kita, pada masa kita sekarang ini, ya. Para dai yang mengajak kepada kesesatan betul-betul bersemangat, ya. Yang berpegang dengan mazhab Syiah menyebarkan mazhab Syiahnya, ya. Agama Syiahnya, agama Rafidah di tengah-tengah umat ini mengadakan atau membentuk channel televisi dan juga membentuk situs-situs, ya. Demikian pula Khawarij, ya, memiliki situs-situs dan juga memiliki channel-channel, ya, baik itu di internet atau di media-media yang lainnya. Mereka semua menyebarkan kejelekan dan juga kesesatan. Qala wa yuharriduna 'alal furqah wal ikhtilaf, dan memprovokasi supaya terjadi perpecahan dan perselisihan. Wa yad'una ila hurriyatir ra'y, dan mereka mengajak kepada kebebasan berpendapat. Wa hurriyatil kalimah wa ma asybaha dzalika, dan kebebasan untuk berbicara dan yang semisal dengan itu. Yuriduna an yufakkiku awsalal muslimin, mereka ingin memecah belah sendi-sendi masyarakat kaum muslimin, ingin memecah belah persatuan mereka dengan berbagai macam afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Qala fa idza lam yakun 'indaka khibratun fi hadzal amri wa qata fil halaki illa man rahimahullah. Apabila kamu tidak memiliki khibrah, tidak memiliki pengetahuan, ma'rifah, ya, cara untuk menghadapi perkara ini, waqa'ta fil halak, niscaya engkau akan terjatuh ke dalam kebinasaan, ya, di tengah-tengah dahsyatnya terjangan fitnah-fitnah dari sana-sini, ya, dari kanan, dari kiri, ya, semuanya fitnah datang menuju kita, menyerang kita dalam keadaan kita tidak memiliki bekal. Niscaya seorang yang dalam keadaan seperti ini akan tenggelam dalam fitnah, tenggelam dalam syubhat, tenggelam dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sehingga dia pun binasa. Illa man rahimahullah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah, mendapatkan hidayahnya kepada sunnah dan para pegang teguh dengan sunnah tersebut, menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kita, tidak melepaskannya walaupun dibayar dengan bayaran sebesar apapun, ya, untuk ikut terjun ke dalam fitnah atau kejelekan, ya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah supaya selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Nah, ini ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan hadis Zaifah ini pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.